Orang saleh yang meninggal, apakah dia sudah langsung bertemu bidadari di alam kuburnya? Ya. Bidadari itu di akhirat, di sorga, hurun in di sorga. Jelas ya? Adapun di kubur, ya. Ada yang menemaninya. Yang menemaninya adalah amalan salihnya. Yang menemani dia hingga hari kiamat, hari kebangkitan.